Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hati kita rusak, maka rusaklah semuanya. Oleh karena itu, pemicu pembicaraan tentang masalah hati adalah menjadi pembicaraan yang tidak bisa diperjuangkan. Pembicaraan tentang hati tidak bisa kita remehkan, karena ini adalah inti keberhasilan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, salah satu tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masalah hati. Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya Ali Imran ayat 164, Allah mengatakan, "Wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah." Salah satu tugas Nabi, "Wa yuzakkihim," untuk membersihkan hati hati mereka, dinoda dari kamar, dari keras. Dan ini yang coba kita lakukan bersama pada malam hari ini. Oleh karena itu, apabila kita ingin hijrah, apabila kita ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin memperbaiki sujud kita, ruku kita, apabila kita ingin memperbaiki kualitas bangun malam kita, apabila kita ingin memperbaiki kualitas lisan kita, kelembutan kita, kesantunan kita, maka luluhkan hati kita dan bersihkan hati kita tersebut. Oleh karena itu, setiap sebulan sekali di masjid yang mulia ini kita akan berbicara tentang masalah hati. Dan hari ini kami akan berbicara tentang metode kajian yang akan kita lakukan adalah metode para ulama klasik. Kita tidak membaca sebuah buku yang berisi penjelasan demi penjelasan, namun kita akan gunakan metode para ulama klasik seperti metode Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, metode Imam Ahmad, dan metode para ulama yang lain. Bagaimana metode mereka? Mereka rangkum sebuah buku, dan di buku mereka mereka maktubkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keterangan, tanpa ada catatan, tanpa ada syarat. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencantumkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, buku yang akan kita gunakan adalah sebuah buku yang berjudul Kitab Zuhud dan Republik, buah karya seorang ustaz yang dikenal dengan ilmu hadisnya, yaitu Al-Ustaz Abdul Hakim bin Abdul Abdaz hafizahullah ta'ala. Karena buku ini mengikuti metode para ulama klasik dalam mengkaji masalah hati, yaitu mencantumkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Kenapa kita langsung masuk ke dalam hadis Nabi ini? Karena tidak ada satupun dokter hati yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun terapis hati yang lebih pakar dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang sehebat beliau. Karena beliaulah yang dipercaya oleh Allah. Rekomendasinya langsung Allah. Wa yuzakkihim, Allah perintahkan Nabi untuk mensucikan hati-hati manusia, untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia. Oleh karena itu, dalam kajian kita, kita tidak akan banyak berteori, namun kita akan bacakan hadis Nabi SAW, lalu kita jelaskan sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Dan saya rasa itu lebih afdal, karena teori manusia tidak maksum. Analisa manusia atau kata-kata manusia itu belum tentu benar, walaupun terkesan indah hadirin. Tapi apabila kita berbicara tentang hadis Nabi, maka kita berhadapan dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan lagi-lagi, tidak ada dokter hati kali Rasulullah SAW. Tidak ada dokter hati yang lebih baik yang lebih sempurna, yang lebih pakar, yang lebih memiliki kapasitas dibanding Rasulullah SAW. Oleh karena itu, statement yang terbaik untuk mengobati hati kita adalah tetap dan lebih kita Rasulullah SAW. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, beliau sudah buktikan, beliau sudah buktikan dengan kehidupan beliau, beliau sudah buktikan bahwa takdir beliau, nasihat beliau, pencerahan beliau kepada kita bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar permainan dan olah kata. Berbeda mungkin dengan seorang ustaz, berbeda mungkin dengan seorang kiai. Alangkah indahnya lisannya ketika berbicara di hadapan majelisnya. Tahu bagaimana keberatannya. Oleh karena tidak ada yang maksum kecuali nanti kita Allah. Nabi sudah buktikan bahwa apa yang beliau ucapkan tentang masalah hati benar-benar bisa meluluhkan kebekuan hati manusia dan beliau jalani sendiri. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati siapa yang lebih lapang daripada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dicaci maki 13 tahun, difitnah 13 tahun oleh warga kotanya, oleh lingkungannya, oleh keluarga besarnya. Kita tahu musuh Nabi siapa? Orang-orang Quraisy. Siapa Quraisy? Siapa tahu siapa Quraisy? Quraisy adalah nama lain dari Fihr, dan Fihr adalah kakek beliau 10 atau 11 ke atas. Artinya yang mencaci maki beliau selama 13 tahun di kota Mekah, yang memfitnah beliau, yang menjelek-jelekkan beliau adalah famili beliau sendiri. Siapa di antara kita yang sanggup menerima caci maki orang selama 13 tahun? Kita pindah rumah, lalu lingkungan kita mencaci maki kita selama 1 tahun, masih mau bertahan di rumah tersebut? Kita akan cari rumah lain. Nabi 13 tahun. Lalu suatu ketika beliau berhasil menaklukkan mereka, orang-orang yang mencaci beliau, orang-orang yang memaki beliau, orang-orang yang menjatuhkan beliau selama 13 tahun. Sekarang bertekuk lutut di hadapan beliau ketika Fathu Makkah, ketika pembukaan kota Makkah. Dan beliau bisa lakukan apapun yang beliau inginkan di hadapan mereka. Orang-orang itu sudah pasrah menyerahkan masa depannya kepada Nabi SAW. Beliau bisa bunuh kapan saja, beliau bisa kuliti kapan saja, beliau bisa potong-potong kapan saja. Tapi apa kata beliau? Idhabu wa anta mutalaqa. Pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Kalian bebas. Tidak ada yang bisa menuntut siapapun hati selembut ini hanya misalnya. Di perang Uhud, ketika gigi Gerhambil pecah karena senjata orang-orang Quraisy, beliau angkat tangan dan beliau berdoa, Allahumma qini qaumi fa innahum la ya'lamun. Hadirin, kalau kita dipukul orang sehingga gigi kita patah, kira-kira enaknya orang itu kita apain? Nabi mengangkat tangan dan berdoa ini, Allahumma qini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena bisa jadi mereka tidak tahu. Ada orang seperti itu. Nabi SAW telah membuktikan itu dari segi kelaparan hati, dari segi syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi tahajud, beliau begitu lama berdiri sampai kaki beliau bengkak, hatta tawarrama qadama, sampai kaki beliau bengkak. Lalu ketika ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kenapa engkau seakan-akan memaksakan ibadah? Bukankah dosa-dosa engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang terdahulu maupun yang masa akan datang? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura, tidak akan aku pantas menjadi hamba yang bersyukur. Siapa orang yang bisa bersyukur seperti Nabi SAW? Bersyukur sehingga dalam satu rakaat salat tahajud membaca Al-Baqarah. Siapa yang antara kita satu rakaat baca Al-Baqarah? Ini yang dirahmati, tidak ada hati yang menurut Nabi SAW. Oleh karena itu, tidak ada yang pantas mengkaji masalah hati melebihi Rasulullah SAW. Dan tidak ada statement yang pantas untuk diangkat ketika kita bicara masalah hati melainkan statement sabda hadis Nabi kita SAW dan ini yang akan kita bahas secara rutin dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dan saya sangat menganjurkan jika jemaah memiliki buku ini, karena buku ini layak untuk dikoleksi dan dibaca sehingga kita bisa belajar dengan baik, karena belajar dengan buku jauh lebih efektif daripada belajar dengan hafalan. Saya nggak tahu ya, antum ketika belajar itu pakai mazhab siapa? Setidaknya dalam ilmu hadis itu ada dua mazhab, mazhabnya Imam Bukhari dan mazhabnya Imam Muslim. Kalau mazhabnya Imam Muslim, beliau pakai buku dan mencatat. Jadi semua ucapan gurunya dicatat oleh Imam Muslim sampai titik-titiknya dan koma-komanya. Itu Imam Muslim. Buku komplit catat. Adapun mazhab Bukhari, beliau tidak pernah mencatat ucapan gurunya. Datang ke majelis ilmu tangan kosong, tidak bawa buku, tidak bawa bolpen, tidak bawa pena. Dengar. Lalu beliau baru catat di rumah beliau. Jadi ketika pulang ke rumah baru beliau catat. Atau tahu jarak antara majelis taklim dengan rumah beliau? Diriwayatkan 1 bulan perjalanan. Dan itu ilmu masih ada di otaknya. Dan menurut penglihatan saya, sepertinya aku mazhab Imam Bukhari. Gak ada yang bawa buku sama sekali. Gak ada yang bawa buku, gak ada yang bawa bolpen. Dan kita harus berhusnudzon kepada seorang mukmin. Saya gak pernah mengucapkan satu pemahaman. Namun yang saya lihat di hadapan saya ada Bukhari-Bukhari muda yang akan mencatat apa yang terekam di otaknya nanti ketika dia pulang ke rumah masing-masing. Masya Allah. Ya, tentu begini sendiri. Mau mazhab Imam Muslim boleh, mazhab Imam Bukhari boleh. Dan hadirin sekalian, uang yang kita gunakan untuk beli buku itu dapat pahala di sisi Allah. Karena kaidah fikih mengatakan al-wasailah aqamul maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Jadi kalau kita beli buku sebagai sarana belajar, sebagai media belajar, itu bernilai ibadah. Maka tidak ada alasan kalau seseorang bisa menginfakkan hartanya untuk dunianya, untuk gadgetnya, untuk bajunya, untuk tasnya. Bagaimana mungkin kita tidak menginfakkan harta kita untuk buku yang di dalamnya berisi firman Allah, berisi sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan akan memudahkan proses belajar mengajar kita. Kita akan masuk hadis yang pertama, sebuah hadis yang mulia, sebuah hadis yang menjadi salah satu rahasia bagaimana Nabi memiliki hati selembut itu, sebersih itu, sebening itu, sesyukur itu. Karena Nabi SAW bersabda kepada kita yang beliau yakini, seyakin-yakinnya, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Rawahu Muslim fi sahihi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. "Wa jannatul kafir." Dan di waktu yang sama menjadi surga bagi orang-orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Hadis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian, kalau kita mendengar hadis ini pertama kali, yang terbesit di benak kita maknanya apa sih? Apa dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Apa makna? Yang terbetik, yang terpikir. Aku nggak mikir apa apa sekarang. Ulama mengatakan makna yang pertama bahwa fasilitas dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan surga ibarat fasilitas penjara. Mematahkan analisa para analis ketika membaca hadis ini. Orang kalau baca hadis ini yang di benaknya langsung apa? Oh, ini pasti dikit-dikit haram. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, enggak bebas. Terikat, terbelenggu hidup seorang mukmin. Ya enggak. Jadi, survei membuktikan mayoritas orang yang menganalisa hadis ini itu langsung larinya ke sana. Oh, berarti kita hidup dunia itu seperti hidup di penjara ya Pak Ustaz ya. Ini haram, itu haram. Pakai baju ini enggak boleh. Dan ini yang dirahmati oleh Allah. Mana yang pertama? Yang dijelaskan oleh Imam Al-Munawi. Itu mengagetkan para analis. Ternyata makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwa kenikmatan dunia, fasilitas dunia dan seluruh kelezatan-kelezatan dunia jika dibandingkan dengan surga Allah tidak berubahnya tetap kehidupan di penjara. Kuliner terenak di Jakarta dibanding kulinernya surga itu ibarat makanan penjara. Apa makanan yang paling enak di Jakarta? Nah, makanan yang paling enak menurut antum apa? Ini ijma, semua sepakat enak, nggak ada khilaf. Martabak, ada khilaf martabak. Apa martabak? Ijma. Yang ijma. Saya mau yang ijma, yang sepakat. Hah? Apa? Nasi Padang ijma. Enggak, khilaf. Nah, yang prestis gitu loh. Yang benar-benar apa ya? Oke. Okay. Wagyu yang paling enak di Jakarta. Ini kan level tertingginya wagyu ya. Sekarang wagyu yang paling enak di Jakarta. Jangan malu-malu, sebutkan. Ahli kuliner, ibu-ibu di belakang. Hah? Itu seperti penjara. Sok buntut, sok buntut ijma ya, ijma enak tuh, ya. Enak mahal. Ya. Sok buntut terenak di Jakarta, sok buntut apa? Hah? Borobudur, Borobudur tuh enak. Atau Hotel Sabang dulu, tapi udah dijual hotelnya. Itu kayak penjara, makanan penjara. Gak ada enak-enaknya. Muntah kita kalau kita bandingkan dengan sop buntut di surga. Wagyu di surga. Hanya sama nama, tapi hakikat jauh lebih lezat. Jauh lebih indah, semuanya. Rumah termewah di Jakarta itu seperti sel penjara. Dibanding istana Allah nanti di surga. Sel penjara, jeruji besi. Kamar mandi termewah yang ada di rumah di Jakarta atau di dunia, kita tidak bisa Jakarta, dunia. Itu seperti toilet penjara jika dibandingkan dengan apa yang Allah tawarkan di surga. Allah. kita ambil contoh satu saja tentang masalah ini. Ada enggak di antara antum yang bercita-cita jadi orang miskin? Angkat tangan. Dari kecil pengen jadi orang miskin. Enggak ada. Tapi kalau ada orang yang menawarkan jadi orang miskin di surga, rasanya antum perlu pertimbangkan kembali. Karena orang yang paling miskin di surga, yang paling bersahaja di surga, yang paling kerek di surga adalah apa yang terdapat dalam hadis Imam Muslim. Sa'ala Musa rabbahu ma adana ahli jannati manzilatan. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah penghuni surga yang paling miskin ya Allah? Yang paling fakir. Qala huwa rajulun. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, orang itu adalah sosok yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannati jannatan. Dia adalah orang yang masuk surga paling terakhir setelah seluruh ahli surga sudah masuk dan menikmati fasilitas surga. Hadirin, orang ini habis transit dulu. Dia baru saja diazab di dalam api neraka. Ini orang yang paling terakhir masuk surga. Artinya ahli surga yang dosanya paling besar dan diazab di api nerakanya paling lama sebelum masuk ke dalam surga. Lalu ia masuk dan ia harus menerima kenyataan bahwa seluruh ahli surga sudah menempati kapling-kapling mereka masing-masing. Fayuqalu lahu adkhilil jannah. Lalu Allah katakan kepada dia, silakan masuk ke dalam surga. Fayuqul. Lalu orang ini bingung, hadirin. Ayya Rabb. Ya Allah. Kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa aqadu aqadatihim. Bagaimana aku bisa masuk? Sedangkan seluruh ahli surga sudah menempati bagian-bagian di dalam surga. Jadi ini orang sudah putus asa. Kayaknya saya tidak dapat kapling di surga. Semua sudah diambil oleh orang-orang yang sebelum saya. Tidak ada fasilitas dan tidak ada tempat di surga yang tersisa untuk saya. Fayuqalulah. Lalu Allah berkata kepada orang ini, orang yang paling kesian di surga, yang paling miskin, yang paling terakhir, yang pahalanya paling sedikit dibanding seluruh manusia dari masa Nabi Adam sampai detik terakhir hari kiamat. Seorang mukmin yang dosanya paling besar dari para penghuni-penghuni surga yang lain. Atardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulki dunya. Wahai fulan, maukah engkau aku berikan harta dan fasilitas seperti yang dimiliki raja dari raja-raja dunia? Ini orang yang paling kesian, yang paling miskin. Orang tawarkan, maukah fulan saya kasih engkau fasilitas, kekayaan, akses yang dimiliki oleh raja dari raja-raja dunia. Ada lagi yang miskin di sana. Tidak ada lagi yang miskin. Kita ambil sampel aja deh, biar kita tahu kira-kira seberapa sih kekayaan orang yang paling miskin di surga. Kita ambil salah satu raja yang dikenal dengan kekayaannya, tapi dia bukan raja paling kaya di dunia pada hari ini. Raja yang gila dengan emas, siapa dia? Sultan Hasan Bolkiah. Itu salah satu raja dari raja-raja dunia. Tapi dia bukan orang yang paling kaya dalam saat itu. Raja yang penghasilannya hanya 90 euro. Atau penghasilannya berapa? 90 euro berapa sekarang? Kamar di rumah ada berapa? Ya. Kamar di rumah itu berapa? 5. Dia punya 650 kamar. Itu yang suite room. Yang dilengkapi perabotan yang harganya tidak kurang dari 150.000 euro atau 1,7 atau 8 M. Kendaraan antum di garasi apa? Nah, kendaraan antum. Kalau antum punya Innova, CRV, Alphard, dia punya Boeing 747. Dan renovasinya sebesar 120 juta US dollar. Karena dia tercinta emas, semuanya lapis emas. 6 pesawat kecil dan 2 helikopter. Dia punya 574 mobil dan itu yang mereknya Mercedes. Ada yang mengatakan mobil totalnya 5.000 mobil, ada yang mengatakan 7.000 mobil. Jadi kalau setiap hari ganti mobil, ya baru menghabiskan seluruh mobilnya selama 20 tahun lebih baru ketemu lagi itu. Jadi kalau dia punya Mercedes S-Class, nah 21 tahun yang akan datang dia baru duduk itu S-Class. Itulah kira-kira yang Allah tawarkan kepada ahli surga yang paling sementara ini dalam dalam dunia. Kira-kira dia mau gak hari ini kalian? Tanpa ragu-ragu dia mengatakan raditu ya Rabb, saya mau ya Allah, saya mau. Siapa gak mau? Siapa tidak mau mendapatkan kekayaan kurang lebih 20 miliar US dollar? Siapa tidak mau punya istana seperti itu, 1788 ruangan? Maka orang ini tanpa berpikir panjang mengatakan, saya mau ya Allah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lakadzalik. Wa mithluhu. Anda dapatkan hal tersebut. Dan dikali dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat, lima kali lipat. Faqalatul qamitah. Lalu orang ini secara spontanitas mengatakan, saya rela dan saya ridho ya Allah. Lalu Allah mengatakan, hadza laka wa asyratu amsali. Aku kalikan 10 kali lipat, 50 kali lipat. Itulah yang kita jual untuk dunia. Bertukirunan kalian dunia. Namun kalian lebih suka sama dunia, kata Allah. Itulah yang kita gadaikan. Untuk gaji kita enggak seberapa di dunia. Itulah yang kita jual untuk penampilan kita di dunia. Allah Akbar. Jadi yang kita pertaruhkan mahal. Fasilitas yang kita anggap kelas satu, semua fasilitas yang kita anggap besar, mahal, mewah, premium, hanya fasilitas penjara. Namun karena kebodohan kita, karena hawa nafsu kita, ketamakan kita, akhirnya kita lebih memilih penjara daripada kehidupan hakiki yang berada di akhirat. Kita renungkan. Coba kita tadabbur hadirin yang rahmat di alam. Dan kita gadaikan. Itu lagi-lagi yang paling sengsara. Orang yang paling miskin di surga itu orang ini. 50 kali lipat dari kenikmatan raja dunia pada saat ini, 50 kali lipat. Makanya saya heran dengan orang-orang yang tidak mau kembali kepada agamanya, yang menjual akhirat. Berapa yang ditawarkan dunia kepada Anda? Berapa yang ditawarkan perusahaan Anda kepada Anda? Anda lebih tertarik tawaran manusia daripada tawaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Allah yang Maha Kaya hadirin sekalian. Allah yang Maha Pengasih. Makanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan, inna lillahi mi'atu rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Dan yang Allah turunkan ke dunia hanya berapa? Satu. Dan dengan satu ini kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, kita bisa bercanda, kita bisa duduk bareng, kita bisa jalan bareng, kita bisa mencintai pasangan kita, kita bisa menyayangi anak-anak kita. Bagaimana dengan seterusnya nanti yang Allah sebagai akan Allah. Jadi jangan terpukau dengan apa yang kita lihat pada saat ini. pemandangan yang kita lihat. Ini kan bisa dikatakan bahwa Anda itu terjaga. Itu penjara. Penjara. Jadi mengatakan Nabi SAW, wahyu. Dan Nabi tidak pernah bohongi kita. Nabi tidak pernah bohongi kita. Penjara. Itu jadi masalah. Karena kita belum pernah melihat kenikmatan tersebut. Dan sengaja Allah tutup. Makanya Allah katakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan kepada hamba-hambaku kenikmatan yang tidak pernah ia lihat dengan mata kepalanya. Kenikmatan yang tidak pernah ia dengar dengan telinganya. Kenikmatan yang tidak pernah ia khayalkan dengan daya imajinasinya. Dan memang Allah tutup hadirin sekalian. Kenapa? Karena dunia ini ujian. Kalau Allah buka, Allah iklankan di TV-TV swasta bagaimana surga, bagaimana istananya, itu bukan ujian. Allah memang sengaja menutup. Karena Allah katakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan dinamikanya, warna-warninya, gelak tawanya untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapa yang yakin kepada Allah? Siapa yang lagi mumpung dan penjilat kepada Allah? Siapa yang jujur dan siapa yang munafik? Wa'adallahi haqq. Tidak ada alasan kita tidak percaya dengan Nabi SAW. Kalau Nabi mengatakan dunia ini penjara, maka ini penjara. Karena kalau kita tidak percaya atau ragu-ragu dengan statement ini, maka kita lebih rendah daripada Abu Jahal, lebih rendah daripada Abu Lahab. Saya ingin bertanya, apa gelar yang diberikan oleh orang-orang musyrik Quraisy kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apa gelarnya? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Kenapa dipercaya? Jadi Abu Lahab mengatakan Nabi Al-Amin kalau kita ragu-ragu dengan sabda ini. Abu Jahal mengatakan Nabi kita Al-Amin yang dapat dipercaya. Lalu kita masih terpukau dengan dunia. Tidak meminta zaman sekalian membuang jauh dunia, tapi jangan tergoda, jangan mabuk, jangan memilih dan menjual akhirat kita untuk tempat yang lebih katakan penjara bagi orang-orang beriman. Ya Allah, makna yang kedua. Surga sebagaimana setiap napi memiliki harapan, memiliki hasrat untuk keluar dari penjara yang selama ini membelenggunya. Sebagaimana penjara yang membatasi gerak gerik kita, sebagaimana penjara yang menjadi tabir antara kita dengan orang-orang yang kita cintai, antara seseorang dengan istrinya, seseorang dengan suaminya, seseorang dengan anak-anaknya, seseorang dengan ayah dan ibunya, begitu juga dunia adalah penghalang kita dengan Allah, karena kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah kecuali kita keluar dari dunia. Ketika mendapatkan vonis penjara seumur hidup, apa yang dia lakukan? Banding. Itu para mafia, para psikopat, banding. Gak mau mereka lakukan. Kalau ada orang yang mengaku muslim dan dia tidak mau berpisah dengan dunia, pola pikirnya 7x24 jam dunia, hadirin, apa yang ada di benak para napi di penjara? Pengalaman antum apa dulu? Ya mungkin pengalaman punya saudara di penjara, kan nggak butuh pengalaman pribadi. Dia berpikir bagaimana saya bisa keluar dari sini, dan kalau tidak secara legal, bagaimana saya bisa kabur dari sini? Bagaimana mungkin orang muslim mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, mengaku beriman dengan surga, mengaku beriman dengan Allah rububiyahnya, asma wa sifatnya, namun 7x24 ke dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Tidak bisa diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin dari pagi sampai pagi dunia lagi? Hadirin sekalian, ada sebuah riwayat yang dibawakan dalam kitab At-Tazkirah karya siapa? At-Tazkirah karya Imam siapa? Al-Qurtubi. Riwayat ini harus kita renungkan. Harus, riwayat ini harus kita jadikan oleh-oleh saat kita pulang dari majelis ini. Karena ini riwayat yang satu ini menjadi oleh-oleh kita saat kita pulang ke rumah nanti. Riwayat ini menceritakan ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berdiskusi dengan malaikat maut. Hadirin, kita tahu hadis Nabi bahwa khusus para nabi dia punya hak untuk meninggal saat mereka mau, dan mereka punya hak untuk menolak, dan khusus para nabi tidak bagi orang yang mau Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, ketika malaikat mau mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berusaha mendebat malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ayuhibbu al-khalilu an yaqdi ala khalili. Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa Nabi Ibrahim, lihat betapa cerdasnya Nabi Ibrahim. Apa gelar Nabi Ibrahim? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim bilang kepada malaikat maut, apakah dan mungkinkah seorang kekasih tega mencabut nyawa kekasihnya? Ya Allah. Oh, maknanya saya kan kekasih Allah, apa iya Allah tega mencabut nyawa saya? Itu malaikat maut diam, gak bisa bantah. Iya juga ya, sebuah mantik atau logika berpikir yang sangat tajam. Saya kan kekasih Allah, apakah mungkin seorang kekasih tega membunuh atau tega mencabut nyawa kekasihnya? Lalu akhirnya malaikat maut tidak jadi mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Lalu dia naik kembali kepada Allah SWT, laporan kepada Allah SWT. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu beliau mengatakan demikian, apakah seorang kekasih tega mencabut nyawa kekasihnya? Apa kata Allah? Allah mengatakan, katakan kepada Ibrahim, mungkinkah kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Mungkinkah kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya, berjumpa dengan kekasihnya? Katakan kepada dia, kalau benar-benar dia kekasihku, bagaimana mungkin dia tidak mau meninggal dunia? Karena satu-satunya cara bertemu dengan Allah harus melewati jembatan yang bernama kematian. Maka katakan kepada dia, apa mungkin seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Maka malaikat maut turun lagi ke Nabi Ibrahim dan mengatakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ya malakal maut itbit ala ruhi al-an. Cabut nyawa sekarang juga. Allah. Sanggupkah kalimat itu muncul pada lisan kita? Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, kalimat itu akan meluncur dari lisan kita. Namun seberapa dalam cinta itu bersemayam di dalam hati kita? Seberapa jujur kita mengatakan cinta kepada Allah sedangkan hidup kita penuh dengan dunia? Jadi setiap nabi ingin keluar dari penjara, dan begitu juga dengan seorang mukmin. Karena satu-satunya cara bertemu dengan Sang Kekasih yang Maha Indah, Ar-Rahman Ar-Rahim, adalah dengan berpisah dengan dunia. Islam tidak meminta kita berpisah. Islam tidak meminta kita mempercepat kematian kita dalam tanda kutip dengan cara pintas. Tidak. Kalau bisa meminta kematian kita dalam tanda kutip untuk memiliki harapan wujud pada Allah, dan harapan itu akan mengontrol mata kita, telinga kita, hati kita, tangan kita, sehingga kita tidak akan tenggelam dalam dunia. Mengklaim cinta kepada Allah gampang. Mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, semua juga bisa. Bahkan burung kakak tua juga bisa. Ini jadi masalah klaim itu benar atau tidak. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, kullun yadda'i wasran bilayla wa layla lam tukiru lahum bidah. Setiap laki-laki mengaku pacarnya Layla, tapi Layla tidak pernah mengakui mereka pacar-pacarnya. Semua orang aku cinta kepada Allah, tapi yang jadi pertanyaan, yang menjadi titik balik, apakah Allah mengakui klaim kita pada hari kiamat? Sedangkan kita nggak mau ketemu dengan Allah. Buktinya kita tidak pernah memikirkan kematian. Buktinya kita tenggelam dalam dunia. Buktinya 7x24 jam kita habiskan dalam dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dan dunia lagi. Atau kita ikut pengajian tapi hanya kedok saja, hanya lifestyle, tidak ada perubahan, tidak ada kemantapan kepada Allah, tidak bertambah rasa takut kepada Allah, tidak semakin cinta kepada akhirat, karena lagi bumi pengajian kita buat pengajian juga. Allah, harus ada perubahan. Bukankah Nabi ditawarkan antara hidup kekal di dunia atau kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi? Ila rafiqil a'la. Saya memilih untuk meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita mengucapkan hal demikian dengan lisan kita? Sebuah cinta butuh pembuktian. Dan orang yang sedang jatuh cinta tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan kekasihnya. Yang akan memikirkan saat-saat tersebut, ada waktu ingat ke kematian. Dan itulah momen terpenting dalam hidup kita. Apakah kita akan diantar menuju Allah atau ke dalam siksa api neraka yang sangat parah? yang paling sengsara yang dialami oleh orang kafir atau orang fasik di dunia itu ibarat surga jika dibandingkan dengan azab pada hari kiamat. Pikirkan siksa dunia yang paling sadis, penyakit yang paling parah, kemiskinan yang paling menjerat di dunia jika dibandingkan dengan azab akhirat, maka dia yang seperti hidup di surga. Jadi pokoknya kehidupan yang paling parah di dunia, paling parah. Siapa yang bisa mendeskripsikan kehidupan yang paling menderita di dunia itu kayak apa? Jadi utang udah paling parah. Belum lah, maksudnya itu tentang aja, imajinasi antum? Kalau antum gak jadi sutradara begitu, buat kehidupan manusia paling parah di dunia, kayak apa? Mungkin masa kecil dijual oleh orang tuanya sendiri, human trafficking, lalu dijadikan budak pemuas nafsu, minyak kecil, diperkosa, disodomi, lalu disiksa, disetrika, lalu setiap kuku dicabut satu demi satu, punggung disetrika sama majikan, kan dijual, dibuang, akhirnya jadi budak nafsu, diperkosa, disodomi, disiksa, itu kuku diambil satu-satu, lalu di jari tangan dipotong satu demi satu, lalu paha digunting. Ada nggak Pak Bumi? Ada loh, KDRT itu ada, gunting paha istri itu ada di Jakarta, digebukin setiap apa namanya, setiap tulang dipatahin, dikulitin, lalu disiram pakai air panas, terus dikasih makan racun. Udah parah belum? Belum. Antum kok gak ada ekspresi? Itu biasa ya bagian itu. Mana-mana udah berpikir keras loh, cuma dia harga dikitnya. Paling gak ada, oh ekspresinya begitu. Lalu abis itu ditinggal, gak ada yang ngurus, terus dilempar ke kandang singa sebagai makanan singa. Itu seperti surga. Jika kita lihat azab akhirat, surga itu mati hidup surga loh. Disodomi, diperkosa, disetrika, punggung, itu surga. Katanya surga. Kalau dia tahu azab di akhirat surga, apa firman Allah di akhir-akhir surat Al-Fajr? Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkaru al-insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Apa kelanjutannya? Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzaban ahad. Dan pada hari ini tidak ada yang bisa menyiksa dengan siksa yang lebih parah daripada siksa Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan pada hari kiamat Allah buat sayembara, Allah tantang seluruh manusia, siapa di antara kalian yang bisa menyiksa orang dengan siksa yang lebih parah daripada siksaanku. Kenapa Allah tantang pada hari kiamat? Karena seluruh orang yang paling kejam hadir pada hari kiamat, seluruh psikopat hadir pada hari kiamat, seluruh orang gila hadir pada hari kiamat. Dan Allah tantang kepada mereka, semua hadir. Fir'aun yang membenggal anak laki-laki hadir pada hari kiamat, Hitler hadir pada hari kiamat, Mussolini hadir pada hari kiamat, Hajjaj bin Yusuf yang mensalib Abdullah bin Zubair hadir pada hari kiamat. Semua pemimpin-pemimpin zalim, tukang siksa, sipir Guantanamo hadir pada hari kiamat. Semua hadir, semua hadir. Allah, Allah bilang kepada mereka, siapa di antara kalian yang punya ide, yang punya gagasan sehingga bisa menyiksa dengan siksa yang lebih parah daripada siksaanku? Dan semua bungkam, tidak ada satupun orang yang berhasil membuat siksa sebagaimana siksaan Allah SWT. Kamu bisa bayangkan siksaannya seperti apa? Wajannatul kafir, semua psikopat jika berkumpul dan memikirkan siksaan yang paling parah, tidak bisa menyanyi siksaan Allah SWT. Siksa yang sangat mengerikan, tidak mungkin waktu malam ini kita jelaskan siksa-siksa tersebut. Jadi salah satu bentuk penyiksaan di penjara yang sempat ramai diberitakan dan diharapkan oleh Den Haag, apa namanya? Nah, yang sempat jadi buah bibir, yang dilarang karena sangat menyiksa, apa namanya? Apa namanya? Water apa? Hah? Water boran. Itu dilarang karena sangat kejam, sangat menyiksa. Gimana caranya? Saya kan pernah pakai. Hah? Gimana caranya? Hah? Apa enggak tahu? Hah? Ditidurkan, lalu dipakaikan kain di kepala atau pakai karung, terus disiram. Jadi ditidurkan begitu, pakaikan kain atau karung atau apa namanya karung ya, terus disiram. Ambil anda siram. Jadi nggak digebukin, nggak ditendang, disiram. Itu dilarang karena sangat sadis. Masa cuma begitu sadis? Kalau nggak percaya coba di rumah nanti malam. Parah sadis. Itu orang seperti ke apa? Seperti tenggelam. Ini deskripsi orang yang pernah mengalami seperti tenggelam. Mati enggak, hidup enggak bisa. Banyak orang-orang yang kuat mentalnya gak bisa berkutik dengan siksaan seperti ini. Hadirin, ada kaya orang lebih baik mati daripada disiksa. Tidak semua orang yang siap mati itu siap disiksa. Dan di akhirat tidak ada kematian. Siksa, siksa, siksa, siksa, siksa. Kalau water boarding saja itu sudah dilarang di dunia karena sadisnya, padahal cuma disiram, dalam tanda kutip, bagaimana siksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu, jangan berani, jangan menantang, jangan mengatakan Ustaz ini kan cuma satu hari kok sampai neraka. Ustaz kan cuma transit kan neraka. Ini benar. Saya udah pengalaman kok transit di Singapura, di KL, di Bunga. Di sana kan ada Bunga. Kan itu satu hari neraka seperti 50.000 tahun di dunia. Siksa orang di dunia surga jika dibandingkan dengan siksa orang di dunia. Makanya ada orang kafir yang miskin berkata, yang miskin sengsara parah hidupnya, sampah masyarakat, bertanya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar adalah salah satu ulama yang kaya. Dan ulama ada yang kaya, ada yang miskin. Salah satu yang kaya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau gubernur dan beliau kaya. Berkata-kata orang miskin, kata orang kafir yang miskin tersebut, wahai Ibnu Hajar, saya dengar nabimu mengatakan dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tapi saya lihat hidupmu penuh dengan harta, sedangkan saya sengsara. Kayaknya salah tuh nabimu. Lalu Ibnu Hajar menjelaskan makna ini. Lalu orang kafir pun mengatakan, la ilaha illallah. Iya, kesengsaraan anda di dunia kalau dibanding azab neraka itu kayak di surga, seperti di surga. Jadi kita tahu hadis yang sahih bahwa orang yang paling nikmat, yang paling kaya nanti itu dihadirkan di hadapan Allah di surga, di hari kiamat. Jadi yang paling kaya, min an'ami ahli dunia, orang yang paling kaya di dunia, Jadi kandidatnya siapa? Korun, terus Bill Gates, Carlos Slim. Kalau enggak masuk Islam ya, sampai meninggal, itu kandidat-kandidat. Maka akan dicelupkan ke dalam api neraka. Sibghah, sekali celup. Lalu diangkat, sekali celup, hitungan detik. Sekali celup, ini orang yang paling nikmat di dunia, yang paling kaya di dunia dari zaman Nabi Adam sampai detik terakhir hari kiamat. Lalu dicelupkan di dalam api neraka. Lalu setelah itu diangkat dan Allah tanya, hal marrabika khairun apakah selama ini Anda pernah merasakan kenikmatan? Apakah Anda pernah menikmati fasilitas itu? La ya Rabbi, tidak pernah. Hilang semua, hilang habis. Itu ada neraka. Seluruh fasilitas yang ia nikmati sepanjang hidupnya hilang karena satu kali kelupaan. Dan itu mungkin. Jangankan azab neraka, sakit yang Allah turunkan di muka bumi ini aja menghilangkan nikmat dunia. Coba aku tanya, seseorang yang pernah kanker getah bening sering empat, nasallahu alaihi wasallam, aku tanya, ingat rasa bubur ayam? Lupa. Kanker getah bening dan pampanya masih ingat rasa makanan terenak yang pernah anda makan? Lupa. Itu azab dunia, itu penyakit di dunia, itu bisa melupakan kenikmatan puluhan tahun di dunia. Hanya orang yang kena kanker terlupa, masih ingat nikmatnya liburan ke Amerika? Lupa. Gila. Itulah semuanya dunia. Lalu bisa bayangkan gimana siksa dari Allah. Rasa sakit di dunia saja menghilangkan seluruh kenikmatan dunia. Atau menjenguk orang rumahnya, rumah paling besar misalnya di Pondok Indah atau di Menteng, rumah paling mewah, rumah paling kaya, tapi terbujur kaku, kena kanker prostat, tanya, bisa menikmati rumah ini? Gak bisa. Ini rasa sakit di dunia, gimana di akhirat? Wajan gak kafir, dunia itu adalah surga bagi orang kafir dan orang-orang fasik yang akan diazab oleh Allah pada hari kiamat. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara untuk yang mendengarkan. Kita buka kesempatan saja untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah pikirkan, sudah. Jawabnya sebenarnya jangan segala-galanya menggali dengan segala-galanya. Ini memang perlu bukti sendiri. Dan memang fasa Allah terkadang sangat berat. Itu wajar. Ini kita alami semua. Semua mengalaminya. Semua dengan berbicara. Jadi fasa Allah adalah fasa yang sangat berat. Semua hal. Fasa Allah adalah fasa adaptasi dan adaptasi itu tidak mudah. Dan Allah akan menolong kita, tapi Allah tidak pernah mengatakan Allah akan menolong kita mulai dari atau pada saat titik pertama. Dan ini yang harus kita sadarkan. Jangan sampai kita berpikir ketika kita hijrah besok langsung ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih banyak. Karena Nabi mengatakan kalau kesyaan kita Allah mengalami barang siapa yang meninggalkan sesuatu kata Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tidak seperti itu. Bisa jadi kita baru tahu hikmahnya 3 tahun kemudian. Kita bisa tahu bahwa ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik itu 5 tahun kemudian. Tapi yakinlah ini yang terbaik. Dan hari ini yang dirahmati oleh Allah SWT, saya ingin ingatkan konsep dalam agama kita. Melangkah dulu, baru datang pertolongan Allah. Ini konsepnya jemput bola. Bukan nunggu pertolongan, baru hijrah. Tidak. Makanya antum melihat seluruh dalil dalam Al-Quran dan Hadis. Semua memerintahkan kita melangkah dulu, baru datang ganjaran dari Allah. Baru datang pertolongan Allah. Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, ihfadillah yahfadkah. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Jadi langkah awal dari kita bukan nunggu dulu pertolongan baru kita mau. Kalau Allah kasih ini kita ambil, kalau enggak kita tetap di tempat kita. Tidak. Allah enggak butuh kita. Allah ingin lihat, yakin enggak? Allah mengatakan intan surullah yang surkum wa yusafir aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Oleh karena itu, jelaskan dengan baik-baik bahwa agama ini indah, agama ini memberikan keberhasilan, dan riba akan menawarkan kehancuran. Oleh karena itu, bawakan dalil-dalil tentang riba, jelaskan secara baik, jangan memvonis, dan tunjukkan perubahan dalam tingkah laku kita. Maka insya Allah bahwa kita bisa menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maka apakah ini juga berlaku untuk segala fasilitas yang didapatkan secara halal? Maka bagaimana kalau untuk kenikmatan atau fasilitas yang seharusnya? Terima kasih dan semua termasuk yang halal. Jadi bukan berarti kita tidak boleh bersama dunia, tidak boleh, tapi kita harus yakin bahwa yang kita ada di hadapan kita itu enggak ada apa-apanya dibanding apa yang akan kita terima di akhirat jika kita bisa istiqamah. Jadi bukan berarti menyingkirkan dunia lalu menghindar dari dunia, tidak. Ingat, Islam tidak fobi terhadap kekayaan. Kita tahu bahwa ada di antara nabi yang kaya dan ada di antara nabi yang miskin. Di antara yang kaya siapa? Sulaiman, Yusuf alaihissalam. Begitu juga era setelah kenabian, ada sahabat yang kaya dan ada sahabat yang miskin. Bahkan 3 dari 4 sahabat nabi yang terbaik itu kaya semua. Abu Bakar kaya atau miskin? Kaya. Umar kaya, Utsman kaya, Ali yang miskin. Jadi intinya bukan berarti kita tidak boleh kaya, tetapi kita harus tahu hakikat dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, ayat 185, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali pemandangan dan perhiasan yang menipu. Fata Morgana. Nah, ini yang harus kita camkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika baru mengenal sunnah, hati terasa lembut dan mudah menangis serta semangat dalam beramal. Namun sekarang rasanya perasaan tersebut sulit untuk dialami kembali. Mohon sarannya Ustaz Syukran. Ya, terima kasih ya teman-teman. Pertanyaannya, ini yang berbahaya dan inilah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, kasratul insan sumitul ihsan. Seringnya bertemu itu bisa mematikan sensitivitas. Alat sensor kita bisa mati karena sering bertemu. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga momentum agar bisa tetap istiqomah, yang pertama pelajari atau hijrahlah secara belajarlah atau ikutilah sunnatullah dalam belajar dan berhijrah. Artinya jangan overdosis. Sebagian orang begitu ngerti ngaji, mengejar sana, mengejar sini, pergi ke sana, pergi ke situ, dan itu tidak benar. Harus ada aturan, harus ada porsi, harus ada aturan pakai. Seperti obat, harus ada dosis. Karena ilmu itu obat, kata Ibnu Qayyim. Dan obat kalau terlalu banyak, OD, bukannya menyembuhkan. Tapi kalau terlalu sedikit, tidak sembuh-sembuh. Jadi harus sesuai dosis. Begitu juga dengan belajar. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika hadis Bukhari, ketika Abdullah bin Mas'ud mengisi kajian di sebuah komunitas setiap hari Kamis seminggu sekali. Jadi beliau ngisi di sebuah kajian yang pengisinya beliau seminggu sekali, lalu audiensnya minta nambah. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak mau tambah karena saya khawatir kalian akan jenuh, karena dan ini yang dilakukan Nabi SAW dengan kami. Jadi ada dosisnya, bukan kejahatan kerja sini sehari 3 kali, pagi ada kajian, siang ada kajian, lalu malam ada kajian, tidak bisa. Dan saya sempat ketemu dengan beberapa ustaz di daerah dan mereka punya pengalaman yang sama. Kata mereka, ustaz, pengalaman kami itu orang-orang ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang baru kenal hidayah, lalu setiap saat menuntut ilmu itu hilangnya juga cepat. Jadi semangat sana semangat sini hilangnya cara. Kan kaidah mengatakan man ja'a sahlan dhahaba sahlan. Sesuatu yang datangnya cepat, hilangnya cepat. Seperti dulu waktu kita belajar sistem SKS. Kita lagi antum kali Ustaz gitu ya. Sistem kebut semalam. Mungkin otak kita cerdas dan kita bisa merekam semua maklumat. Tapi bertahan berapa lama? Lusanya pelajaran baru itu lupa. Begitu juga dengan agama. Salah satu kesalahan orang yang baru ngaji terlalu semangat, jadi hilangnya cepat. Saya kasih analogi begini. Apabila antum sebagai pelatih sebuah kesebelasan untuk mengikuti Piala Dunia, apa yang antum harus lakukan? Antum harus atur ritme dan diawali dengan pertandingan persahabatan, baru nanti penyisihan, lalu fase knockout, perdelapan, perempat, semifinal, final. Dan antum harus buat trennya itu naik dan pelan-pelan. Gak boleh langsung naik begitu, gak boleh. Jadi makanya tim kuat itu gak ada yang bagusnya luar biasa di fase persahabatan tuh gak ada sebelum Piala Dunia. Dan itu disengaja oleh pelatih. Ada yang pelatih nasional di sini? Mungkin ada Benny dulu. Jadi itu diatur. Fase penyisihan gak boleh terlalu bagus. Karena kalau terlalu bagus pas knockout jatuh anti klimaks. Jadi dia harus buat tek tek tek tek tek tek tek baru klimaksnya di final. Kalau main kesetanannya di semifinal, final anti klimaks. Dan itu sunnatullah. Dan dilupakan oleh banyak yang hijrah. Karena saking semangatnya pergi sana, pergi sini, pergi sini, pergi sana, habis sudah. Habis itu kau. Enggak bisa. Kita harus buat, harus atur ritme. Makanya kalau kita dapat hidayah, konsultasi dengan ustaz, minta arahan. Jangan terbawa euforia, itu bahaya. Jangan terbawa euforia, karena iblis itu hebatnya luar biasa. Ketika iblis gagal membuat antum, ketika antum menggagalkan misi iblis dengan cara antum hijrah, maka dia akan buat bagaimana antum tidak istiqomah. Dan salahnya dengan ini, diajak pergi ke sana, ikut sini, ikut sana. Lihat bagaimana cara belajarnya sahabat. Para sahabat, kata Utsman bin Affan, kata Abdullah bin Mas'ud, kita belajar 10 ayat. La nunyawizuha hatta nata'allam. Kita tidak akan nambah sampai benar-benar kita pahami, lalu kita amalkan 10 ayat tersebut. Jadi gak perlu kejar setoran, tapi ambil sedikit-sedikit. Atau harus tetapkan mana kajian rutin yang harus saya ikuti. Lalu jangan hanya bermain dengan kuantitas kajian. Kajian yang kita pelajari sudah kita amalkan atau belum? Sudah kita terapkan atau belum? Ini penting. Jangan sampai kajian 3 tahun gak ada perubahan, percuma. Kajian itu untuk membuat kita jadi baik, membuat hati kita semakin ikhlas, membuat akhlak kita semakin santun, bukan semakin sombong, bukan semakin sibuk sama sibuk sini. Ini yang perlu kita capai. Ikuti sunnah. Makanya. Dan yang berikutnya, belajar. Sebelum sibuk kesana kemari, itu belajar, belajar, belajar, dan belajar. Ingat, antum perlu antum lihat, tidak semua sahabat itu dilibatkan oleh Nabi dalam dakwah. Tidak. Yang dilibatkan Nabi sama dakwah hanya sahabat-sahabat yang sudah matang. Seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Mu'adz bin Jabal, seperti Abu Musa, dan sebagian sahabat yang lain. Itu benar-benar dididik dari nol, pelan-pelan. Gitu. Jadi ini yang perlu kita, atur ritme itu penting. Sehingga kita tidak goyang ke depan dan kita bisa istiqomah. Semua yang instan, hilangnya instan. Dan ini kaidah termasuk di dunia maksiat. Termasuk di dunia maksiat, itu kalau timbulnya instan, hilangnya instan. Ya apa tidak? Semua bidang demikian. Kita ini enggak bicara taat atau maksiat. Ini sunnatullah. Semua yang datangnya cepat, hilangnya cepat. Instan tuh enggak ada yang bagus. Bahkan mie aja kalau instan enggak bagus gitu. Jadi jangan instan, ikuti proses pelan-pelan. Jangan overdosis. Ini penting. Ini salah satu nasihat para ulama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Minta ketetapan hati. Minta ketetapan. Ia mufali bagu pandul kalbi ala dini. Wa idza tanawwala balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Doa kepada Allah. Minta dan minta dan minta. Lalu yang ketiga, kita harus butuh komunitas. Jangan hanya datang ke pengajian lalu pulang tanpa mengenal seorang pun. Kita harus bersama. Nabi Musa saja enggak mau sendirian. Apa doa Nabi Musa? Dalam surat Thaha ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang sering kita baca itu doa Nabi Musa. Tapi ada kelanjutannya, wa ja'al li wazira min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu dari keluargaku sebagai temanku. Harun, saudaraku, pilih dia. Ushdud bihi azri, agar engkau kokohkan aku melalui dia. Dan doa ini Allah kabulkan. Allah berfirman, "Fanshuddu abudaka bi akhi." Aku akan tolong kau wahai Musa melalui Harun. Kalau Nabi Musa tidak sendirian dan tidak bisa sendirian, bagaimana mungkin kita yang lemah, kita yang bodoh, kita yang baru hijrah di hadapan fitnah yang begitu besar, hadirin sekalian. Kita hidup di mana dunia dibuka oleh Allah, dan ini tidak pernah dialami para nabi dan rasul. Hari ini kita hidup di mana fitnah dunia benar-benar dibuka oleh Allah, dan yang kita lihat tidak pernah dialami para nabi dan rasul. Lalu kita mau sendirian, gak bisa. Kita harus punya sahabat yang mengingatkan kita, yang memberikan nasihat kepada kita, yang bisa mengangkat kita ketika kita terpuruk. Dan sekali lagi, seimbangkan antara ngaji dan amal. Jangan semangat kita hanya belajar, belajar, belajar saja, tapi tidak diamalkan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk diamalkan, bukan dikoleksi. Kalau mau koleksi perangko silakan, muk silakan, tapi jangan ilmu. Ilmu diamalkan, bukan dikoleksi. Ilmu diterapkan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan masalah teman itu penting, apalagi zaman sekarang. Ibnu Qayyim mengatakan, kita tuh kalau lagi sumpah, lagi down, itu pergi ke rumahnya Syekhul Islam. Baru menatap wajahnya Syekhul Islam saja, itu kegalauan hilang. Hilang. Belum dikasih nasihat nih, hilang. Kegalauan hilang. Jadi ada orang-orang yang imannya kuat seperti itu. Dan saya pribadi pernah mengalami, ketika saya pergi ke salah satu ustaz yang lebih senior yang sudah tua, itu melihat beliau senyum saja, itu masalah hilang. Padahal baru disenyumin. Dan bukan kita syahwat ya, enggak, ini orang tua, jenggotan begitu, ustaz gitu, bukan akhwat, ustaz. Itu hilang, tenang aja hati. Kita butuh, itu Ibnul Qayyim yang ilmunya luar biasa, yang saat ditanya tentang masalah hati, itu jawabannya satu buku, Ad-Da'wat Dawah. Itu Da'wat Dawah, Al-Jawabul Kafi, buku yang sangat terkenal itu. Itu jawaban Ibnul Qayyim untuk seorang penanya tentang masalah hati. Jadi bayangkan, ada orang nanya, dijawab satu buku sama beliau. Itu saja masih butuh orang yang bisa menenangkan hati beliau. Oleh karena itu adalah masalah fitnah dunia, kita butuh teman yang mengingatkan kepada akhirat, yang akhlaknya baik, yang tutur katanya santun, yang kita lihat mengamalkan ilmunya, pegang erat-erat itu, insya Allah semangat kita dan euforia kita akan balik lagi. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara menyadarkan suami yang masih terlalu memikirkan duniawi? Karena kalau saya suka ingatkan, saya malah dibilang sok suci. Mohon doanya agar suami diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih jazakallahu untuk pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan suami itu memiliki seni. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi laki-laki, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Suami pemimpin bagi istri, dan berbicara dengan pemimpin itu memiliki cara, keunikan dan seni tersendiri. Tidak bisa kita kuliahi, tidak bisa kita omel-omeli. Kadang-kadang ini penyakit ibu-ibu atau akhwat yang baru ngaji. Itu suami diceramahin, suami digurui, dikritik. Pak, duduk pak. Innalhamdulillah. Nah, pak, duduk. Jangan, orang khotib Jumat aja dia tidur, apalagi isinya. Khotib Jumat gak dicuekin sama dia. Itu khotib Jumat, jenggotan, dicuekin. Ini istri mau nguliahin, gak bisa. Caranya gak bisa demikian. Cara yang terbaik adalah lakukan perubahan sebelum berbicara dengan bahasa verbal. Tunjukkan kita berubah dulu. Tunjukkan agama ini membahagiakan, agama ini menenangkan, agama ini mencerahkan. Jadi ibu-ibu harus berubah dulu ketika setelah ngaji. Harus makin santun, harus makin berakhlak, harus makin lembut, harus semakin tenang, harus semakin tidak emosian. Kalau dulu sebelum ngaji, suami selama pulang lembur itu dikunciin, suruh tidur di depan pintu. Kalau sekarang dibuka, disapa, ditungguin. Jadi kalau dulu dikunciin, sekarang jangan dibuka ya pintu. Lalu masakin air panas, terus siram. Enggak, suruh mandi air panas, terus dipijitin, begitu. Jadi suami tuh mikir, iya ya, dulu sebelum ngaji nih gak pernah begini nih. Terlambat 5 menit aja, jam 10 lewat 5 sudah dikunciin. Kalau sekarang disapa, ditungguin, subhanallah. Kalau dulu belum ngaji, misalnya kalau marah paling gak 2 lusin piring pecah aja. Kalau sekarang sudah aman, sudah baik. Nah itu kan suami akan mikir, ini bini gua ngajar ngaji di mana nih? Ini pasti benar pengajiannya. Gitu ya. Kalau dulu sebelum ngaji buntut beli tas ini, minggu lalu beli Louis Vuitton, sekarang beli Hermes dan seterusnya. Kok sekarang ngaji nggak mau macam-macam? Pak, tas mama disedekahkan aja. Wah, itu kan senang, masya Allah nih. Istri saya ngaji di mana? Uang bulanan langsung turun drastis. Itu senang pakai soal, pasti senang, saya yakin. Begitu. Iya kan? Jadi ini yang harus kita. Jadi suami akan dukung. Ini pengajian bagus nih pak, karena soal istri saya berubah, maka kan bilang udah kamu ngaji aja, nggak pulang juga apa apa, kan begitu kan? Karena senang dia melihat istri saya berubah. Nah kadang-kadang ini yang dilupakan oleh para istri. Jadi butuh proses. Sebagaimana kita butuh proses, suami kita butuh proses. Dan biarkanlah suami kita menilai dari perubahan karakter kita, perubahan sikap kita. Dan suami kita nggak bodoh. Kalau bodoh nggak mungkin ibu-ibu mau sama dia. Suami kita pintar dan dia bisa menilai, dia bisa membaca suasana dan dia bisa membaca perubahan kita. Nah kalau itu bisa kita tunjukkan, insya Allah dia berubah. Allah faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar istiqomah mempunyai mindset bahwa dunia ini penjara buat mukmin? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Salah satunya adalah dengan mengkaji materi-materi tentang hati. Dan ingat, kita baru mukadimah, kita baru membahas hadis pertama dan ada hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, dan ini fungsi dan tujuannya adalah untuk merubah mindset kita, melembutkan hati kita dan mengingatkan kita pada akhirat. Oleh karena itu istiqomah dalam belajar lalu diamalkan, dan ingat pergaulan memiliki peran yang sangat penting. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengajak keluarga terdekat ayah, adik, paman untuk kembali dan menjalankan kewajiban Allah dan tidak terkesan mengguri apalagi kepada ayah kandung dan memakan bila kalau minum. Ya, ini PR-nya banyak ya. PR-nya keluarga besar. Kalau keluarga besar, saya buat pengajian keluarga itu paling bagus. Karena susah kita kalau kita yang bicara banyak yang nggak dengar. Apalagi kalau kita baru belajar. Apalagi kita baru hijrah dan mereka tahu kartu kita kayak gimana dulu gitu. Bandelnya kita, amburadulnya kita, nakalnya kita tahu. Jadi susah. Kalau kita ingatkan surga, rajin sholat, nanti dibantah. Waktu lestakau kan gue yang bawa pulang ke rumah, kan begitu nanti bilangnya. Jadi susah, diingatkan lagi pada saat kita lestakau, pada saat kita lagi make dan sebagainya. Jadi agak berat memang dakwah di keluarga. Kalau kita langsung bicara, apalagi mereka tahu seperti apa kita dulu. Oleh karena itu, salah satu cara yang paling instan dalam tanda kutip, artinya lebih mudah lah, bukan instan tapi lebih mudah, lebih cepat. Kalau bisa buat kajian keluarga, buat kajian keluarga. Biar langsung ustadz yang menerangkan dan mereka pun tidak merasa diguri oleh kita dan semoga bisa diterima. Allah. Ya terasa cukup ya, sudah jam 2:15. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu saya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Dan kalau ada hal yang keliru dari apa yang saya ucapkan, baik dari segi konten atau cara saya menyampaikan, maka mohon maaf sebesar-besarnya. Buang saja apa yang saya katakan jika itu keliru dan ambillah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingatkan kembali ulama besar kita Imam Syafi'i mengatakan ila khalaqa qawli qala rasul fadlu bi qawli ardhul ha'il, apabila pandanganku bertentangan dengan sunnah Nabi buang saja pandangan tembok. Kalau itu yang dikatakan Imam Syafi'i, bagaimana dengan kita? Dan mohon maaf saya minta 3 menit lagi. Antum boleh duduk lagi, mau duduk boleh, mau berdiri juga boleh, terserah antum, bebas saja. Saya baru teringat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepekan lagi kita akan memasuki musim ibadah besar. Sepekan lagi kita akan memasuki prime time-nya beramal saleh, prime time-nya beribadah, prime time-nya sujud, prime time-nya ruku, prime time-nya infak, prime time-nya sedekah. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah." Tidak ada satu pun hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah, lebih afdal di sisi Allah, lebih berharga di sisi Allah dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, manfaatkan. Sebagian orang berpikir Idul Adha hanya dikaitkan dengan kurban bagi yang non beribadah haji. Dan ini keliru. Kurban hanya satu dari amal-amal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah waktu terbaik kita beribadah, waktu terbaik kita beramal soleh. Bahkan ulama sepakat, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih besar, lebih afdal dibanding 10 hari pertama di bulan Ramadan. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal, lebih utama dibanding 10 hari kedua di bulan Ramadan. Lalu ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Oleh karena itu hadirin sekalian, semangatlah beribadah. Buka lagi mushaf kita, khatamkan lagi ayat-ayat Al-Qur'an, perbanyak berzikir, beramal salehlah, dan kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena pengalaman kita dari tahun ke tahun, mayoritas masyarakat kita tidak menaruh perhatian dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menganggap event ini biasa saja. 10 hari pertama ini dianaktirikan, diremehkan, dipandang sebelah mata. Tidak ada suasana, tidak ada atmosfer beribadah di Jakarta seperti di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini keliru besar. Kalau kita bisa merasakan euforia beribadah di 10 hari pertama di bulan Ramadan, maka seharusnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih semangat, lebih banyak, lebih gigih. Karena ini adalah prime time yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan jika masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, begadanglah kalian dan jangan tidur, karena ini waktu untuk beribadah.